السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، كم مسلمين صهر متي. وماثن بريكتني مغني الشيخ العلامة الإمام محمد بن عبد الوهاب adalah masalah akidahnya, akidatul syekh rahimahullah, akidah beliau dan prinsip-prinsip beliau, agar kita tidak tertipu dengan berbagai macam tuduhan-tuduhan yang diarahkan kepada syekh, dituduh dengan berbagai macam akidah yang sesat, pemikiran yang sesat, dan seterusnya. Maka ternyata dalam Durar As-Saniyah disebutkan, ternyata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah menerangkan tentang prinsip-prinsip yang dipegangnya. Awalnya atau kalimat awalnya sudah kita baca. Sekarang tinggal kita lanjutkan. Ucapan beliau, Ashhadullah وَمَنْ حَضَرَنِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ وَأُشْهِدُكُمْ أَنِّي أَعْتَقِدُ مَا اعْتَقَدَتْهُ الْفِرْقَةُ النَّاجِيَةُ. Aku persaksikan kepada Allah, dan aku persaksikan kepada siapa-siapa yang hadir dari para malaikat semuanya. وَأُشْهِدُكُمْ, dan aku persaksikan pada kalian semua. أَنِّي أَعْتَقِدُ ma'taqadatuhu al-firqatu najiyah, bahwa aku meyakini dengan keyakinan firqatu najiyah, golongan selamat, ahli sunnati wal jamaah, minal imani billah, yaitu beriman pada Allah subhanahu wa ta'ala, beriman kepada malaikat-malaikatnya, beriman pada kitab-kitabnya, beriman kepada rasul-rasulnya, beriman pada hari kebangkitan setelah kematian. Wal iman bil qadari khairihi wa syarrihi, dan kami beriman dengan takdir baik dan buruknya. Beliau sebutkan bahwa beliau beriman dengan semua prinsip-prinsip keimanan atau rukun-rukun iman. Wa minal imani billah, kata beliau selanjutnya, dan termasuk beriman kepada Allah adalah beriman kepada sifat-sifatnya yang dia sifatkan dirinya dalam kitabnya Al-Quran, dan juga melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka kita iman min ghairi tahrifin, dengan tanpa menyelewengkan maknanya, wala ta'tilin, dengan tidak menolaknya, bal a'taqid anna Allah subhanahu wa ta'ala laisa kamitslihi syai', bahkan kami meyakini bahwa Allah tidak serupa dengan makhluknya dan tidak ada satu makhluk pun yang serupa dengannya. Wa huwa as-sami' al-basir, dan Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Fala unfi anhu ma wasafa bihi nafsa, maka aku, kata Syekh rahimahullah, tidak menafikan, tidak menolak satu sifat pun dari sifat-sifat yang Allah sifatkan dirinya dengannya. Walau harfil kalima an mawadhi'ihi, dan aku tidak merubah-rubah kalimat dari tempat-tempatnya. Walau ulhid fi asma'ihi wa ayatihi, dan aku tidak berbuat ilhad, tidak menyelewengkan nama-namanya dan ayat-ayatnya. Walau kayyif, dan aku tidak mempertanyakan kayak apa dan seperti apa. Walau umatir sifatihi bisifati khaluqih, dan aku tidak menyamakan sifat-sifatnya dengan sifat-sifat makhluknya. Liannahu ta'ala la samiyya lahu wa la kuf'a lahu wa la nidda lahu, karena dia Allah tidak ada sesuatu pun yang sepadan dengannya, enggak ada sesuatu yang sekufu dengannya, enggak ada sesuatu yang bisa menjadi tandingannya, dan tidak bisa dikiaskan dengan apapun dari makhluk-makhluknya. Lihat keyakinan beliau, keyakinan ahli sunnah wal jamaah. Fa innahu subhanahu a'lam bi nafsihi wa bi ghairihi, karena Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui tentang dirinya dan juga tentang yang selainnya. Maka semua sifat-sifatnya yang Allah gambarkan tentang dirinya dalam Al-Qur'an kita terima, kita iman, dan itu minal imani billah, termasuk keimanan pada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala asdaqa qilan, karena ucapannya yang paling benar. Wa ahsana hadisan, dan yang paling bagus ucapannya, paling jujur dan paling bagus. Fa nazzaha nafsahu amma wasafa bi wasafahu bihi al-mukhalifun, maka Allah Maha suci, dan aku sucikan dari semua gambaran-gambaran yang digambarkan oleh orang-orang yang menyelisihi sifat-sifat tersebut. Dari golongan ahli takyif wa ahli tamtsil, ini kita sucikan Allah dari ucapan orang-orang yang menggambarkan tentang Allah dengan gambaran-gambaran yang batil, yang menyerupakan dengan makhluk. Wa amma nafahu anhu nafun min ahli tahrif wa ta'til, dan mensucikan Allah Subhanahu wa taala, membersihkannya dari penolakan-penolakan sifat. Jadi golongan ahli ta'til yang menolak sifat. Maha suci Allah, tidak mungkin Allah tidak punya sifat. Dan Maha suci Allah, tidak mungkin Allah sama dengan makhluknya. Katakanlah na'azakullah ahli sunnah, di tengah-tengah antara ahli ta'til dengan ahli tamtsil. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allah berfirman, Maha suci Rabbul izzati, yang maha mulia dari apa-apa yang mereka sifatkan. Wassalamun alal mursalin, dan keselamatan bagi para rasul. Walhamdulillah rabbil alamin. Qala, selanjutnya berkata Syekh, prinsip yang kedua. Wal firqatu najiyatu wasatun fi bab af'alihi ta'ala bainal qadariyah wal jabriyah. Dan firqatu najiyah, ahli sunnah wal jamaah, tengah-tengah. Di antara golongan Jabriyah dan Qadariyah dalam masalah fi'lullah, dalam masalah perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Yani masalah apa yang Allah takdirkan? Masalah-masalah yang Allah sudah tentukan, yang sudah takdirkan pada semua makhluk-makhluk. Maka firqatun najiyah yang diyakini oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab adalah tengah-tengah antara Qadariyah dan Jabriyah. Qadariyah menolak takdir, menganggap bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menakdirkan apapun. Maka ditentang oleh Syekh. Tiga, Allah Subhanahu wa taala menakdirkan segala sesuatu dan itu rukun min arkanil iman. Tetapi tidak seperti Jabriyah yang menyatakan bahwa semua perbuatan-perbuatan hamba ini adalah perbuatan Allah, tidak boleh disalahkan. Mereka katanya meyakini takdir. Katanya Jabriyah bahwa Allah itu sudah menakdirkan segala sesuatu, berarti semua perbuatan para hamba adalah perbuatan Allah. Maka siapa yang berbuat baik itu perbuatan Allah, siapa yang berbuat jelek itu pun perbuatan Allah. Maka tidak dicerca orang yang berbuat jelek dan tidak perlu dipuji orang yang berbuat baik. Semuanya sama karena melaksanakan perbuatan Allah katanya. Na'udzubillah. Berarti di mana kesesatan Jabriyah? Menggugurkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada perlunya syariat, ngapain syariat? Karena semuanya takdir. Yang berbuat baik takdir, yang berbuat jelek takdir, yang beriman takdir, yang kafir juga takdir. Enggak ada bedanya kata mereka. Maka semua orang taat. Semua orang sedang melaksanakan perintah Allah semuanya. Astagfirullah. Buat apa syariat? Ada pun ahlu sunnah yang diyakini oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, bahwa kami ahlu sunnah firqatun najiyah tengah-tengah antara keduanya. Tidak menolak takdir seperti Qadariyah, tetapi tidak menolak syariat seperti Jabriyah. Meyakini bahwa semua dengan takdir Allah, tetapi tetap berupaya untuk mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala, mengikuti yang diperintahkan, meninggalkan yang dilarang, dan berharap pada Allah Subhanahu wa taala harapan-harapan baik. Wa hum wasatun fi babi wa'idillahi bainal murji'ah wal wa'idiyah. Kata Syekh selanjutnya, dan ahlu sunnah firqatun najiyah tengah-tengah di antara dalam bab wa'id, tengah-tengah dalam masalah bab ancaman Allah, tengah-tengah antara al-murji'ah wal wa'idiyah. Ancaman Allah artinya apa-apa yang Allah ancamkan dalam Al-Qur'an. Barang siapa yang berbuat demikian maka akan masukkan dalam neraka jahannam. Barang saya pembuat kufur maka akan diazab. Barang saya pembuat begini akan begini. Itu ancaman-ancaman. Ternyata masalah ancaman-ancaman Allah ini terbagi manusia menjadi dua titik ekstrim. Dan tengah-tengahnya ada kelompok wasat. Jadi ada tiga golongan. Golongan ekstrim kanan, golongan ekstrim kiri, dan golongan wasat. Di mana titik ekstrimnya? Yang pertama menyatakan ancaman Allah pasti terjadi. Maka ketika mengatakan wa man ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu nar jahannam khalidan fiha. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah, maka tempatnya dalam neraka jahannam, kekal di dalamnya selama-lamanya. Maka si ekstrim ini tadi, golongan ekstrim berkata, berarti siapa yang bermaksiat kekal dalam neraka. Jadi, Siapa ini golongan ekstrim yang menyatakan siapa yang bermaksiat kekal dalam neraka? Mu'tazilah dan juga Khawarij. Perbedaannya antara Mu'tazilah dengan Khawarij, kalau Mu'tazilah tidak menamakannya sebagai kafir, tetapi Khawarij menamakannya kafir. Kalau kekal dalam neraka berarti kafir. Kalau Mu'tazilah bukan kafir, tapi juga bukan mukmin. Ada manzilatun baina manzilatain, ada satu kedudukan di antara dua kedudukan, yaitu kedudukan fusah, kata mereka. Bagaimana di akhirat? Kata Mu'tazilah, kekal dalam neraka karena Allah mengancam dengan kekekalan. Sebaliknya, ada yang ekstrim dengan lawannya. Tidak, orang yang bermaksiat tidak merubah apapun, imannya tetap sempurna, berkurang pun tidak. Kata siapa? Murji'ah. Bagaimana dengan ancaman Allah? Ancaman tinggal ancaman, tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab orang yang berbuat dosa selama dia bersyahadat, katanya. Ini ekstrem kesebaliknya, yaitu kaum Murji'ah. Berarti ada kaum Murji'ah, ada kaum Wa'idiyah. Wa'idiyah beranggapan bahwa ancaman-ancaman Allah pasti terjadi. Maka siapa yang diancam dan terkena ancaman, maka dia kekal dalam neraka Jahannam. Sama dengan ancaman-ancaman, siapa yang membunuh seseorang, maka dia kekal dalam neraka. Wa ghadiballahu alaihim, Allah murka kepadanya. Qul inna a'udzubikum, disebutkan kekal di dalamnya. Ancaman-ancaman seperti ini, ahli sunnah wal jamaah, al-firqatul majiyah, yang diyakini oleh para ulama termasuk Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, menyatakan bahwa firqatul najiyah tengah-tengah antara keduanya, antara Murji'ah dengan Wa'idiyah. Wa'idiyah ini Mu'tazilah dengan Khawarij. Bagaimana tengah-tengahnya? Bahwa ahlus sunnah berkeyakinan bahwa ancaman Allah itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Insya'a nafadha. Kalau Allah kehendaki, Allah terapkan ancamannya. Kalau Allah kehendaki, Allah tidak terapkan. Kalau Allah kehendaki, Allah kurangi. Kalau Allah kehendaki, Allah maafkan. Ini khairul azakumullah yang dilupakan oleh Wa'idiyah. Wa'idiyah itu menganggap bahwa wa'id sama dengan wa'ad. Mereka mengkiaskan wa'id dengan wa'ad. Apa bedanya wa'id dengan wa'ad? Wa'id ancaman, wa'ad itu janji. Apakah sama janji dengan ancaman? Mereka, Mu'tazilah dan Khawarij, menganggap ancaman itu sama dengan janji. Sebagaimana janji harus ditepati, ancaman pun harus ditepati. Karena sama-sama janji. Ini janji baik, ini janji buruk. Qiyas fasid. Itu qiyas yang rusak. Kenapa demikian? Karena kalau mengingkari janji, apa disebutnya? Qanibina'azakumullah. Disebutnya apakah khianat? Atau disebut dengan mukhliful mi'ad, menyelisihi janji, dan itu sifat jelek. Menyelisihi janji sifat jelek. Tidak mungkin bagi Allah menyelisihi janjinya. Wa'adullah. La yukhlifullah wa'adahu. Allah enggak akan menyelisihi janjinya. Disebutkan dalam Al-Quran beberapa ayat bahwa Allah enggak akan menyelisihi janjinya. Allah tidak akan menyelisihi janjinya. Itu kalau menyelisihi janji. Tapi kalau menyelisihi ancaman, apakah itu termasuk pengkhianatan? Apa termasuk sifat jelek? Bukan. Sifat baik. Apa namanya? Kalau sudah diancam, kemudian Allah enggak jadi menimpakan. Apa namanya itu? Maaf. Dan itu sifat Allah. Afuun. Ghafur. Diampuni oleh Allah. Sudah diancam, tapi diampuni. Apa itu? Sifat jelek atau sifat baik? Sifat baik. Ghafurur Rahim. Allah maha penyayang, maha pengasih. Maka Mu'tazilah dan Khawarij sesat karena mereka menganggap ancaman itu seperti janji. Harus ditepati. Wa man ya'tillah wa rasulahu fa inna lahu nara jahannam. Siapa yang bermaksiat pada Allah, maka tempatnya dalam neraka jahannam, khalidan fiha, kekal dalamnya selama-lamanya. Ini mengerikan sekali. Kita akan katakan sebagai ahli sunnah bahwa itu ancaman. Yang namanya ancaman, Allah Subhanahu wa taala yang menentukan nanti apakah Allah akan timpakan ancamannya atau Allah kurangi atau Allah maafkan. Tetapi tidak ekstrim seperti Murji'ah. Kata Murji'ah, orang berbuat dosa apapun tidak berkurang imannya. Apalagi dia ada. Imannya berkurang saja tidak. Adapun ahlus sunnah menyatakan imannya akan berkurang dengan dosa-dosanya. Lihat tengah-tengah antara Murji'ah dengan Wa'idiyah. Wa qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, wahum wasatun fi babil iman wad-din bain al-haruriyah wal-mu'tazilah wa bain al-murji'ah wal-jahmiyah. Demikian pula ahli sunnah tengah-tengah dalam masalah iman antara haruriyah dan mu'tazilah, antara khawarij dan mu'tazilah dengan murji'ah dan jahmiyah. Wahum wasatun fi babi ashabi rasulillah, dan juga firqatun najiyah tengah-tengah di antara atau masalah sahabat nabi, tengah-tengah di antara rafidah dan khawarij. Bagaimana rafidah terhadap sahabat nabi? Qanibdina azakumullah. Dia dalam keadaan mencerca sebagian sahabat, bahkan mengkafirkannya. Sebagian yang lainnya gulu berlebihan, diangkatnya Ali seperti Tuhan, seperti ilah atau seperti nabi. Sedangkan khawarij mengkafir-kafirkan para sahabat. Khawarij na'azakumullah. Maka firqatun najiyah tengah-tengah memuliakan para sahabat, tetapi tidak mengkultuskannya. Menghormati memuliakan para sahabat, tetapi tidak meninggikannya di atas nabi. Apa kata Ibn Abbas? Aqulu qala Rasulullah wa taquluna qala Abu Bakr wa Umar. Aku katakan berkata Rasulullah, kenapa kalian bantah dengan berkata Abu Bakar, berkata Umar? Maknanya dudukkanlah Abu Bakar wa Umar di bawah ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ladzina a'azakumullah, jangan ghulu, tetapi jangan pula taksir. Jangan ekstrim kanan, jangan ekstrim kiri. Ini akidah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Selanjutnya kata beliau, wa a'taqidu anna al-Qur'an kalamullah, dan aku berkeyakinan bahwa Al-Qur'an itu ucapan Allah tabaraka wa ta'ala. Munazzalun ghairu makhluq, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan bukan makhluk. Minhu bada' wa ilayhi ya'ud. Dari sana, dari Allah ucapan itu dan akan kembali kepada Allah. Wa annahu takallama bihi haqiqatan, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala benar-benar berbicara tetapi tidak sama dengan makhluknya. Benar-benar berbicara dan menurunkan kepada hambanya dan rasulnya. Wa aminahu ala wahyi, diturunkan oleh Jibril. Safiruhu bainahu wa bain ibadihi, sebagai utusan perantara antara Allah dengan hambanya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qul inna a'udzukum Allah, meyakini dengan keyakinan ahli sunnah bahwa Allah berbicara, didengar oleh Jibril, disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dibaca oleh kita dalam kitab Al-Qur'an. Wa umin bahwa Allah fa'alun lima yurid, dan aku beriman bahwa Allah Maha melakukan apapun yang dikehendakinya. Wa la yakunu fi mulkihi syai'un illa bi iradatihi, tidak ada sesuatu pun yang terjadi di muka bumi kecuali dengan kehendak Allah, tidak akan keluar sedikit pun dari kehendak Allah. Wa la syai'a fil 'alam yakhruj an taqdirihi, enggak ada sesuatu pun di alam semesta ini yang keluar dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada. Semuanya di bawah takdir Allah. Wa la yasur illa an tadbirih, tidak terjadi kecuali dengan pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Walamma hida li ahadin anil qadaril mahdud. Tidak ada seorang pun yang bisa menghindar dari keputusan Allah yang sudah ditentukan. Wala yatajawaz ma khatta lahu fil lawhil masqur. Tidak akan ada seorang pun yang bisa melampaui atau keluar dari apa yang sudah ditulis di lawhil mahfuz al-masqur, yang sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini akidah Ahlus Sunnah. Apakah berbeda dengan para ulama? Apakah berbeda dengan para imam-imam Ahlus Sunnah? Apakah berbeda dengan Imam Abu Utsman Al-Sabuni dalam akidahnya? Akidah salaf ashabul hadis. Apakah berbeda dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahim? Berbeda dengan Ibnu Qayyim? Apakah berbeda dengan Imam Ahmad dan Imam Syafi'i? Apakah berbeda dengan mereka para a'immah? Tidak berbeda sama sekali. Tidak ada alasan untuk mencercanya, karena akidahnya akidah mereka para imam-imam. Kalau yang seperti ini disalahkan, dianggap sesat, berarti kalian menyesatkan seluruh para imam-imam ahli sunnah, termasuk Imam Syafi'i dan Imam Ahmad rahimahumullah. Masih dilanjutkan kata beliau, wa a'taqidu, dan saya berkeyakinan, al-iman bi kulli ma akhbara bihi an-nabi, dan aku percaya, aku beriman dengan semua yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mimma yakunu ba'dal maut. Aku beriman dengan semua yang diberitakan oleh Nabi tentang apa yang akan terjadi nanti setelah kematian. Umin bi fitnatil qabri wa na'imihi. Aku beriman dengan adanya azab kubur dan kenikmatan kubur. Wa bi i'adatil arwahi ila al-ajsadi. Dan aku beriman dengan kebangkitan, dikembalikannya ruh-ruh ke jasad-jasadnya. Fayaqumun nasu lirabbil alamin. Kemudian manusia berdiri menghadap Allah Rabbul Alamin. Hufatan, uratan, hurula. Dalam keadaan tidak memakai pakaian apapun. Tidak beralas kaki. Dalam keadaan belum dikhitan. Kami beriman. Tadinu minhum syams. Matahari ketika itu mendekat di mahsyar. Wadan tabul mawazin, dan juga beriman dengan dipancangkannya timbangan-timbangan amal perbuatan. Watuzan bihal a'malu al-ibad, dan ditimbang amal-amal perbuatan para hamba. Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Siapa yang berat amalan baiknya, maka dia orang yang berhasil mendapatkan kejayaan. Waman khaffat mawazinuhu, dan siapa yang ringan timbangan amal baiknya, maka merekalah orang-orang yang merugi. Khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Kami beriman dengan adanya timbangan amal perbuatan, berarti beliau benar-benar ahli sunnah, bukan aqlani, bukan mereka-mereka yang menolak takdir qadariyah, bukan mereka-mereka yang menolak kebangkitan, bukan mereka-mereka yang menolak timbangan. Dan kami beriman, kata beliau, tunsyarud dawawin, disebarkannya catatan-catatan amal perbuatan. Fa'akhidun kitabahu biyaminih, ada yang mengambil catatannya dengan tangan kanannya, ada yang mengambil catatan-catatannya dengan tangan kirinya. Dan ini semua yang dikhabarkan dalam Al-Quran. Siapa yang mengambil dari kanannya, maka dialah orang-orang yang selamat. Dan siapa yang mengambil tangan kirinya, maka dia orang-orang yang celaka. Selanjutnya beliau berkata, fa'umin, dan juga aku beriman, bihawdi nabiyina, kami beriman dengan telaga, hawd, yang Allah berikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, bi'urfatil qiyamah, yaitu di hari kiamat, ma'uha ashadda bayadan minal laban, airnya lebih putih dari susu. Wa ahla minal asal, dan lebih manis daripada madu. Aniyatu adadu nujumi sama, yang gayung-gayungnya, bejana-bejananya lebih banyak dari bintang-bintang di langit. Man syariba minhu syurbatan lan yamma ba'daha abada. Siapa yang meminumnya satu kali tegukan saja, maka dia enggak akan haus selama-lamanya. Aku beriman dengan ini. Ini diberitakan dalam Quran dan Sunnah secara mutawatir. Semua yang disebutkan adalah perkara-perkara yang mujma' alaih, perkara yang disepakati secara ijma' oleh para ulama. Artinya beliau tidak berbeda dengan seluruh para ulama, sahabat dan tabi'in dan tabi'it tabi'in dan para a'immah yang selainnya. Qala wa umin, dan aku beriman bi anna sirat mansubun ala syafiri jahannam yamurru bihin nas ala qadri a'malihim, dan aku pun percaya, aku beriman dengan adanya nanti jembatan yang dipancangkan di atas neraka jahannam yang akan melewati nanti manusia sesuai dengan kadar amal-amalnya. Ada yang secepat kilat, ada yang seperti angin yang berhembus, ada yang seperti kuda-kuda yang gagah, dan ada pula yang merangkak, ada pula yang demikian sampai mereka ada yang tersungkur dalam neraka jahannam. Ada pula yang akhadatul kalalib, yang tersambar dengan sambaran-sambaran api neraka. Khonikuddin a'azakumullah. Ini juga diberitakan secara mutawatir. Kata beliau, aku beriman dengan itu. Wa umin bi syafa'atin nabi, dan aku beriman dengan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa annahu awwalu syafi'in wa awwalu musyaffa'. Bahwa beliau adalah orang yang pertama kali memberikan syafaat dan orang yang pertama kali diberi oleh Allah Subhanahu wa taala syafaat. Wala yunkir syafa'atan nabi illa ahlul bid'i wadh-dhalal. Tidaklah mengingkari syafaat Nabi Muhammad kecuali ahlul bid'ah dan kelompok sesat. Lihat ikhwan fillah na'azakumullah. Tuduhan mereka menyatakan bahwa Syekh Muhammad bin Wahab tidak percaya dengan syafaat Nabi. Kenapa? Karena tidak boleh meminta-minta ke kuburan. Berbeda. Keyakinan bahwa Nabi memiliki hak syafaat, bahkan beliau merupakan orang yang pertama memberikan syafaat dengan larangan jangan meminta ke kuburan, berilah syafaat kepadaku. Dua perkara yang berbeda. Yang ini keimanan yang harus diimani, karena syafaat Nabi Muhammad SAW diriwayatkan dalam riwayat-riwayat yang sahih dan mutawatir, dan disebutkan dalam Al-Quran tentang adanya syafaat. Tetapi kalau menyembah batu, kuburan batu nisan, menyembah benda-benda mati atau orang-orang mati dengan alasan meminta syafaat, Allah bantah dalam Al-Quran. Fama tanfa'uhum syafa'atul syafi'in. Enggak bermanfaat bagi mereka syafaatnya siapapun. Maka siapa yang ingin mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW, hendaklah berupaya untuk menjadi orang yang bertauhid. Karena ditanyakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, ya Rasulullah, man as'adun nas bi syafa'atika yaumil qiyamah? Wahai Rasulullah, siapa orang yang paling berbahagia mendapatkan syafaat darimu? Dikatakanlah Nabi dengan jawaban yang sangat jelas, man qala la ilaha illallah sidqan min qalbihi. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dengan jujur dari hatinya, mereka lah yang mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Berarti siapa yang ingin mendapatkan syafaat bukan datang ke kuburan-kuburan untuk minta syafaat, tetapi hendaklah menjadi orang yang jujur, konsekuen dengan tauhid, dengan kalimat la ilaha illallah. Kembali pada ucapan beliau, qala wa umin, aku beriman dengan syafaat Nabi Muhammad SAW, dan bahwasanya beliau orang yang pertama memberikan syafaat, pertama diizinkan untuk memberikan syafaat, dan tidak ada yang mengingkari syafaat kecuali ahlul bid'ah wadh-dhalalah. Walakinnaha la takunu illa ba'dal izni war-ridha. Tetapi aku berkeyakinan bahwasanya syafaat itu tidak akan terjadi kecuali setelah diizinkan oleh Allah dan setelah diridhoi oleh Allah. Berarti siapa pemilik syafaat? Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyatakan lillahi syafa'atu jami'a. Milik Allah lah seluruh syafaat. Ada dalam Al-Qur'an kalimat yang sangat tegas, lillahi syafa'atu jami'a. Milik Allah lah seluruh syafaat. Artinya semua para syafi', semua yang memberikan syafaat tidak akan bisa memberikan syafaat kecuali dengan izin Allah dan keriduan dari Allah. Izin bagi yang memberikan syafaat dan keriduan kepada yang diberi syafaat. Kalau dia diizinkan memberi syafaat tetapi ingin memberikan syafaat pada orang yang kafir, Allah tidak ridha. Wala yarda li'ibadihi al-kufr. Allah tidak ridha pada hamba-hambanya yang kufur. Allah tidak ridha kekufuran pada hamba-hambanya. Allah sudah nyatakan tidak ridha. Maka betapa banyaknya malaikat di langit yang memberikan syafaat tetapi enggak bermanfaat kecuali dengan izin Allah dan keridhaan. Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an min ba'di an ya'dana Allah liman yasha'u wa yarda. Betapa banyak. Wa kam min malakin fis samawati. Betapa banyak malaikat-malaikat di langit yang la tughni syafa'atuhum syai'a, yang enggak bermanfaat syafaatnya sedikit pun, illa min ba'di an ya'dana Allah liman yasha'u wa yarda, kecuali setelah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhai. Barakallahu fikum. Ini keyakinan Ahlus Sunnah, keyakinan Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Qala, kata beliau, sebagaimana Allah berfirman, wala yashfa'una illa liman irtadha. Allah tidak, dikatakan mereka tidak akan memberikan syafaat kecuali untuk yang diridhai Allah. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznihi. Siapa yang bisa memberikan syafaat di sisinya kecuali dengan izin Allah? Wala yarda illa tauhid, sedangkan Allah tidak ridha kecuali tauhid. Wala ya'zan illa li ahli, Allah enggak akan izinkan kecuali untuk ahli tauhid. Wa ammal musyrikun falaysa lahum min asy-syafa'ati nasib, adapun orang-orang musyrik maka mereka enggak akan mendapatkan bagian sedikit pun dari syafaat. Dalilnya, fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in, enggak bermanfaat bagi mereka syafaat pemberi-pemberi syafaat. Selanjutnya kata beliau, wa umin bi anna jannata wan nar makhluqatan, dan aku beriman, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, aku beriman bahwa surga dan neraka sudah diciptakan. Wa annahuma al-yawm mawjudatan, dan keduanya hari ini sudah ada. Wa annahuma la yasniyan, dan bahwasanya keduanya tidak akan fana, akan kekal terus. Wa annal mu'minina yarawna rabbahum bi absarihim yawmal qiyamah, dan bahwasanya orang-orang beriman akan melihat surga dengan mata-mata mereka dan akan melihat Allah Subhanahu wa taala yawmal qiyamah. Beriman pula dengan ru'yah, dilihatnya Allah nanti oleh penduduk surga yaumul qiyamah. Kama yarawna al-qamara lailatal badri, sebagaimana manusia melihat bulan purnama di malam yang terang benderang. La yudawuna fi ru'yatihi, enggak perlu berdesak-desakan untuk melihatnya. Ini juga dari hadis yang mutawatir yang Nabi menyatakan, satarawna rabbakum, kalian akan melihat Rabb kalian. Kama tarawna al-qamar lailatan badri, sebagaimana kalian melihat bulan di malam purnama. La tudamuna fi, kalian enggak perlu berdesak-desakan. Dari tempatnya masing-masing bisa melihat bulan. Dan ini barakallahu fikum, enggak ada satu ulama pun yang menganggap bahwa ini menyamakan Allah dengan bulan. Sama sekali. Enggak ada satu orang pun dari ulama yang memahami seperti itu. Yang pertama, karena hadis Rasulullah SAW tidak mungkin menyamakan Allah dengan makhluk. Yang kedua, kalau kita bisa memahami dengan jeli, yang disamakan itu adalah cara melihat. Bahwa kalian melihat bulan, mudah atau tidak mudah? Mudah. Apakah perlu mendatangi satu tempat atau tidak perlu mendatangi? Tidak perlu. Kita lihat ke atas, terlihat bulan. Maka kata Nabi, kalian akan melihat Allah dengan mudah seperti itu. Dari tempat-tempat kalian sendiri, dan juga ada dalil bahwa Allah maha tinggi karena dikatakan melihatnya ke atas. maka dia akan melihat Allah dari tempat-tempatnya, di singgasananya, di surga yang nikmat yang indah, di istana-istananya. Qanibrina azakumullah, ini kenikmatan yang tiada taranya. Kenikmatan memandang Allah subhanahu wa ta'ala. Wa umin bi anna nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam khataman nabiyyina wa mursalin. Dan aku beriman, kata Syekh, bahwasanya Nabi Muhammad adalah nabi terakhir, penutup para nabi dan penutup para rasul. Wala yasihu imana 'abdin hatta yu'mina bi risalatihi. Tidak sah iman seorang hamba hingga dia beriman kepada Rasulullah SAW. Enggak cukup dengan asyhadu an la ilaha illallah. Harus mempersaksikan wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ini juga cukup sebagai bukti bahwa ucapan-ucapan mereka dusta yang menyatakan bahwa Syekh Muhammad bin Al-Muwahhab mengaku nabi, mengaku rasul. Astagfirullah. Beliau menyatakan dengan tegas, aku beriman bahwa Rasulullah adalah nabi terakhir dan rasul terakhir, khatamun nabiyyin, dan tidak sah imannya seseorang hingga dia beriman kepada Rasulullah SAW. Wa yashhad binubuwatihi, dan mempersaksikan kenabiannya. Wa anna afdala ummatihi, kata beliau, dan aku berkeyakinan bahwa sebaik-baik manusia setelahnya adalah Abu Bakr As-Siddiq, thumma Umar Al-Faruq, thumma Uthman Dhun-Nurain, thumma Ali Al-Murtadha. Aku beriman bahwa manusia terbaik setelah nabinya adalah Abu Bakar yang dijuluki As-Siddiq, kemudian Umar yang dijuluki Al-Faruq, kemudian Uthman yang dijuluki Dhun-Nurain, pemilik dua cahaya karena menikahi dua putri Nabi SAW. Thumma Ali Al-Murtadha, kemudian Ali yang dijuluki Al-Murtadha. Thumma Baqiyatul Ashrah, kemudian yang berikutnya adalah 10 sahabat yang diberi kabar gembira dengan surga. Kemudian Ahli Badr, kemudian Ahli Syajarah. Ahli Syajarah adalah para sahabat yang berbaiat di bawah pohon yang Allah Subhanahu wa taala menjamin dengan keriduan. Apa kalimatnya dalam Al-Qur'an? Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Sungguh Allah telah ridha kepada orang-orang yang berbaiat kepadamu di bawah pohon itu. Berarti sahabat yang berbaiat semuanya dijamin dengan keriduan. Kalau dijamin dengan keriduan, jangan khawatir, enggak akan ada yang masuk neraka satu orang pun. Dan pasti semuanya akan masuk surga karena Allah telah ridha. Laqad radiyallahu, dengan lam taukid dan qad yang berfungsi taukid pula. Penekanan demi penekanan, sungguh-sungguh Allah telah ridha pada mereka-mereka yang berbaiat kepadamu di bawah pohon. Maka catat semua nama-nama para sahabat saat itu, maka semua itu adalah orang yang dijamin. Kata Nabi SAW dalam riwayat yang sahih, dalam riwayat Bukhari, bahkan muttafaq alaih, la yadkhulun nar ahadun bay'a tahta syajarah, enggak akan masuk neraka seorang pun yang berbaiat di bawah pohon itu. Ini para sahabat. Maka sungguh betapa jahatnya kaum Syiah yang mencerca para sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun beliau bukan Syiah, bahkan menentang kaum Syiah, menyatakan aku beriman bahwa Rasulullah SAW penutup para nabi, dan yang paling baik dari pengikutnya adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali, dan kemudian yang 10 yang diberitakan dijamin dengan surga, dan kemudian pengikut perang Badar, dan kemudian pengikut Bayatul Ridwan. Thumma sa'ir sahabah radhiyallahu ta'ala anhum, kemudian seluruh para sahabat, semoga Allah meridhai mereka. Wa tawalla ashab Rasulillah, maka aku berwala, berloyalitas, mencintai sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Maka siapa yang menuduhnya dengan Syiah, maka dia berdusta. Syekh bukan Syiah, pencinta sahabat. Wa adkur mahasinahum, aku sebutkan kebaikan-kebaikan mereka. Wa taradda anhum, dan aku mendoakan keridhaan untuk mereka, radhiyallahu anhum. Wa astaghfir lahum, dan aku memintakan ampun untuk mereka. Sebagaimana Allah katakan, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Dan yang datang setelah para sahabat berkata, wahai Rabb kami, ampunilah kami dan juga saudara-saudara kami yang lebih dulu beriman. Dan itu yang dilakukan oleh Syekh. Aku memintakan ampun untuk orang-orang yang lebih dulu beriman, yaitu para sahabat. Wa aqfa an masawihim, dan aku menahan lisanku tidak mau membicarakan kejelekan-kejelekan mereka. Karena sudah dijamin dengan ampunan, sudah dijamin dengan keridhaan. Kalaupun ada, karena mereka manusia, karena mereka manusia, bisa jadi memiliki kekeliruan atau kesalahan atau ketergelinciran, maka jangan diceritakan. Apa hukumnya menceritakan kejelekan seorang mukmin? Ghibah. Apa hukumnya ghibah? Dosa. Besar atau kecil? Kata Syekh bin Utsaimin, besar, karena diancam dengan ancaman azab. Kalau yang digibahi orang yang mulia, lebih dosa lagi. Kalau digibahi para ulama, lebih tinggi lagi. Apalagi yang digibahi adalah para sahabat, generasi pertama, generasi utama, radhiyallahu ta'ala anhum warzahum. Maka lebih besar lagi. Kenapa? Kita mencari-cari kesalahan mereka, menceritakan kesalahan mereka dalam keadaan Allah sudah menjamin ampunan buat mereka. Kenapa enggak menghitung kejahatanmu, kejelekanmu, dosa-dosamu yang belum tentu diampuni? Adapun kesalahan mereka, Allah telah jamin dalam beberapa ayat dalam Al-Qur'an. Wa'ada Allahu alladziina aamanu minhum maghfiratan wa ajran 'adzima. Di akhir surat Al-Fatah, kalau tidak salah, disebutkan di sana, Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu ashiddaw 'alal kuffari ruhamaa'u bainahum tarahum ruk'an sujjada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud dhalika mathaluhum fit tawrat wa mathaluhum fil injil kazar'in akhraja shat'ahu fa'azarahu fastaghlaza fastawa 'ala suqihi. Apa akhir ayatnya? Wa'adallahu alladhina amanu minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Kata Allah, Nabi Muhammad adalah benar-benar rasul, dan yang bersamanya orang-orang yang hebat Allah puji, asyiddaw 'alal kufar rahama bainahum, tegas keras terhadap orang kafir tapi mereka saling menyayangi sesama mereka. Mereka selalu sujud beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena mencari keridhaan Allah. Mereka begini, mereka disifati dengan sifat-sifat yang mulia. Sampai pada kalimat Allah janjikan untuk mereka maghfiratan wa ajran 'azima, ampunan dan pahala. Mereka sudah dijanjikan ampunan. Siapa yang dijanjikan dengan ampunan? Yang ma'ar rasul, Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu. Siapa yang ladzina ma'ahu? Siapa yang Allah katakan walladzina ma'ahu, dan yang bersamanya? Yang bersamanya di zamannya, yang bersamanya di tempatnya, yang bersamanya dalam iman, yang bersamanya dalam Islam, yang bersamanya dalam berjuang fi sabilillah, yang bersamanya dalam jihad. Man haula? Siapa mereka? Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Allah janjikan untuk mereka, dan janji Allah pasti benar, dan janji Allah pasti ditepati. Allah katakan wa'adallahu alladziina aamanu minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Mereka sudah dijamin dengan ampunan. Ini qul inna a'udzubikumullah. Kalau mau dicari-cari kesalahan, ada saja kesalahan-kesalahan bulan mau bulan. Tetapi kalian hitung kesalahanmu dengan kesalahan sahabat, banyak mana? Setelah itu kamu lihat, itu dijamin dengan ampunan kamu? Apakah dijamin dengan ampunan? Ini kejahatan kaum Syiah, selalu menukil. Dan jahatnya kaum Syiah, mereka berkhianat karena menukil satu kisah, memotong kisah yang lainnya. Tahu kamu siapa fulan? Itu adalah yang pernah dikatakan oleh Nabi sebagai fatah sahabat. Disebutkan oleh mereka riwayatnya. Ini riwayatnya. Dalam kitab Sunni, bukan dalam kitab Syiah. Memang ada. Tetapi ketika Rasulullah menyatakan, afattanun an, apakah engkau akan jatuhkan fitnah? Dia bertaubat, beristighfar, meminta ampun, meminta maaf kepada Rasulullah SAW, dan sekian banyak perbuatan baik setelahnya. Sahabat yang lain, ini orang yang begini dan begitu. Ternyata setelah melakukan hal tersebut, ketika menyatakan sahabatnya, ya bnal aswad, wahai anak budak hitam, pokoknya mencela sahabat lagi, Khalid bin Walid, ini orang yang mulutnya kotor yang dikatakan Rasulullah SAW dengan kalimat fika jahiliyah, pada dirimu masih ada jahiliyah, digunting sampai di situ. Enggak diceritakan bagaimana dia minta maaf kepada Bilal dan minta diinjak, ya Bilal, injak kepalaku supaya kau tahu bahwa aku dengan engkau lebih mulia engkau daripada aku. Ini enggak dikisahkan. Ini kejahatan mereka. Kita katakan kalaupun benar-benar itu salah, sudah dijamin dengan ampunan. Apalagi ternyata istighfarnya dan taubatnya sangat jelas. Qul inna a'udzu bika min syarri ma fi. Janji Allah dengan ampunan sudah sangat jelas. Pertama di ayat tadi. Yang kedua dalam ayat Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan laqad taballahu 'alan nabi. Sungguh Allah telah menerima taubatnya Nabi. Wal muhajirin wal ansar alladzina ittaba'uhu fi sa'atil usrah. Allah telah terima taubatnya. Allah telah ampuni mereka, Rasul dan muhajirin dan ansar, yang mengikuti Rasul di saat-saat sulit. Sampai pada ayat berikutnya, wa 'ala tsalatsati alladziina khulifu, dan juga kepada tiga orang yang tidak ikut perang. Sahabat tidak ikut perang, menangis karena dihukum oleh Rasulullah SAW. Ternyata Allah turunkan ampunannya. Wa 'ala tsalatsati alladziina khulifu, dan atas tiga orang yang tidak ikut berangkat perang, Allah ampuni mereka. Sangat mulianya tiga orang sahabat tadi mendapatkan ampunan dari Allah langsung min fawqi sab'i samawat, dalam bentuk ayat Al-Quran yang dibaca oleh kaum muslimin setiap salat mereka. Masya Allah, dibaca pagi dan sore. Wa 'ala tsalatsati alladziina khulifu, dan juga Allah ampuni mereka yang tiga orang tidak ikut perangkat jihad, Ka'b bin Malik dan dua sahabat lainnya. Maka apakah pantas kita ceritakan, nah, tiga sahabat itu sahabat yang dikucilkan oleh Nabi, yang Nabi aja gak memberi salam kepadanya, Nabi gak mau menjawab salamnya, bahkan Nabi gak mau berbicara dengannya, menengok pun tidak ketika dia datang ke masjid. Kisah-kisah itu ada, betul, tetapi na'udzubillah, pengkhianatan Syiah mengguntingnya sampai di situ. Yang selanjutnya gak diceritakan, turun ayat tadi gak diceritakan juga. Kalau didengar oleh orang-orang awam yang jahil, apalagi dibawakan nih hadisnya sepotong, separuh, lihat riwayatnya, riwayat sahih, termakan mereka langsung mencerca Ka'ab bin Malik, mencerca sahabat-sahabat. Na'udzubillah min dzalik. Adapun Syekh al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah menyatakan, aku memuliakan para sahabat, aku menyebut kebaikan mereka, aku mendoakan keridhaan untuk mereka, dan aku mendoakan ampunan untuk mereka, dan aku menahan lisanku untuk menyebutkan kejelekan-kejelekan mereka. Wa askut amma syajara bainahum, dan aku diam tidak membicarakan perselisihan yang ada di antara mereka. Ini yang terbaik. Ini adalah prinsip yang sungguh di atas hak. Askut, aku diam tidak membicarakan perselisihan mereka. Seorang ulama menyatakan, alhamdulillah, aku diselamatkan oleh Allah, tanganku tidak ikut berperang dalam fitnah tersebut. Maka apakah aku akan ikut dengan lidahku dalam perang tersebut? Allah sudah bersihkan tanganku dari darah mereka. Apakah aku akan mengotori lidahku dalam membicarakan mereka? Artinya kalian dan kita ini bersyukur tidak terlibat dalam fitnah tersebut. Fitnah Siffin misalnya, atau perang Jamal, yang terlibat hanya para sahabat. Uskup, diam. Jangan ikut campur. Oh, ini yang benar, ini yang salah, ini yang kurang ajar, ini yang salah duluan, ini yang... Kamu siapa? Yang hadir saja, simpang siur beritanya. Apalagi kita yang tidak hadir tempat tersebut. Maka alhamdulillah tangan kita enggak ikut dalam fitnah tersebut. Maka mulut kita jaga jangan sampai ikut. Tangan kita diselamatkan, ternyata mulut kita ikut bicara. Ini yang benar, ini yang salah, ini yang zalim, ini yang jahat, ini yang begini, ini yang begitu. Siapa kamu? Jaga lidahmu. Mereka para sahabat yang mulia yang mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala dengan maghfiratan wa ajran 'azima. Qala wa ataradda an ummahatil mu'minin. Kata Syekh lagi selanjutnya, dan aku mendoakan keridhaan untuk para ummahatil mu'minin, para istri-istri Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al mutahhirat min kulli su, yang suci terjaga dari kejelekan-kejelekan. Wa uqirru, dan aku meyakini adanya karamat al-awliya. Lihat ikhwan ibn a'azakumullah. Sebagian orang mengira bahwa Syekh tidak percaya dengan keramat-keramat. Sebentar. Apa yang dimaksud dengan karamah? Kalau karamat-karamat itu adalah karamah yang Allah berikan kepada wali-walinya untuk memuliakannya, maka itu adalah perkara yang hak, yang mungkin saja terjadi pada orang-orang saleh. Beliau beriman dan saya beriman dan semua para ulama beriman bahwa kadang Allah memberikan karamah pada orang-orang saleh, pada wali-walinya. Maka Syekh menyatakan wa uqirru, dan aku menetapkan dengan yakin adanya karamah al-awliya. Tetapi karamah-karamah itu tidak menjadikan alasan orang itu disembah. Ini kuburan orang waliullah. Waliullah punya karamah. Karena punya karamah, dia bisa mengabulkan doa kita. Oh, tidak bisa. Doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun karamah, maksudnya ketika dia hidup, dia memiliki tiba-tiba kejadian yang luar biasa. Dan ciri-cirinya kalau itu karamah, pertama tidak direncanakan atau tiba-tiba saja terjadi. Yang kedua, dalam keadaan dia tetap di atas sunnah. Tetap di atas sunnah. Kalau tidak di atas sunnah, maka keanehan-keanehan yang terjadi bukanlah karamah. Kalau tidak di atas sunnah, maka keanehan-keanehan yang terjadi bukan dari Allah sebagai pemuliaan, tetapi bisa jadi itu adalah keanehan syaitaniyah. Keanehan dari syaitan. Maka Imam Syafi'i menyatakan, la tufaddiqhum walau yusalluna alal ma. Jangan percaya pada mereka walaupun mereka sholat di atas air. Hatta yutabbiqus sunnah, sampai mencocoki sunnah. Jadi walaupun mereka sholatnya di atas air, kamu lihat sholatnya di atas kolam, tidak tenggelam, tidak masuk ke dalam air, tetap kering. Wah, berarti wali. Sebentar. Jangan terburu-buru menyatakan dia wali. Lihat, apakah ala sunnah? Apakah di atas sunnah? Kalau tidak di atas sunnah, la tusaddiqhum. Kata siapa? Kata Imam Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i rahimahullah. Kata Imam Syafi'i. Dan ucapan Imam Syafi'i dinukil oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan kata Syekhul Islam menyatakan betul kata Imam Syafi'i. La tusaddiqhum wa la yusalluna 'ala al-ma' wa yatiru fil hawa. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, betul apa kata Muhammad ibn Idris Syafi'i. Jangan percaya pada mereka walaupun salat di atas air, dan saya katakan walaupun terbang di langit. Hatta yutabiqu sunnah, sampai mencocoki sunnah. Qul inna a'udzubikumullah. Tetapi di Indonesia ini murahnya kata karamah, murah meriah, semua mendapatkan gelar karamah, sampai orang gila yang bisa menjawab nomor dikatakan sebagai wali min awliyaillah karena punya karamah. Tiba-tiba ketika ditanya jawab nomor sembarangan, ternyata benar. Wah, waliyun min awliyaillah, punya karamah, orang gila. Hal itu tabiqu sunnah, jangankan sunnah, itu tabiqu akal aja enggak, mencocoki akalnya saja enggak, apalagi dia sholat atau puasa. Qul inna a'udzu bikum Allah, dan mereka mempelajari ilmu-ilmu sihir supaya dianggap karomah. Ini yang menyedihkan. Pondok-pondok pesantren diajarkan di sana bagaimana supaya kebal peluru, supaya kebal pisau, supaya kebal tidak bisa ditusuk, dan belajar berbagai macam keanehan-keanehan, dikatakan bahwa itu karomah. Kalau aroma gak perlu dipelajari. Pelajari agama Allah, kerjakan agama Allah, kerjakan, beriman dan bertakwa, maka dia waliullah. Kadang diberi karomah, kadang tidak. Tidak harus ada karomah. Siapa awliya Allah? Inna awliya Allah la khawfun alaihim walahum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Itu awliya Allah. Yaitu orang-orang yang tidak akan mendapatkan rasa takut dan tidak akan bersedih. Orang-orang yang beriman dan bertakwa. Itu wali min awliya illah. Itu wali min awliya illah. Dan dikatakan dalam hadis qudsi, dikeluarkan dalam kitab-kitab sahih, bahwa Nabi menyatakan, Allah berfirman, man adali waliyan faqad adantuhu bil harb. Siapa yang mengganggu wali-waliku, aku umumkan perang kepadanya. Tidaklah seorang hamba melakukan sesuatu yang lebih aku cintai daripada apa yang aku wajibkan kepadanya. Kemudian dia menambah dengan yang nawafil, dengan sunnah-sunnah yang nafilah, hatta uhibbahu, hingga aku cinta, kata Allah kepadanya. Itu wali-wali Allah, mengerjakan yang wajib-wajibnya, kemudian mengerjakan yang sunnah-sunnahnya, maka Allah cinta kepadanya. Ini wali Allah, bukan wali Allah itu kemudian belajar sihir supaya jadi wali, belajar kembal supaya jadi wali, belajar bisa sholat di atas air supaya jadi wali. Dan ketika seorang yang pernah ngaji pada saya dan menceritakan pengalamannya di pesantrennya di Madura, saya waktu itu disuruh oleh kiai saya untuk duduk di kuburan, tidak pergi kemana-mana, dikasih pedang. Kalau kamu lulus, kamu akan mendapatkan karomah, katanya. Duduk saja di situ. Apa namanya itu? Ibadah? Diajarkan dalam sunnah? Enggak diajarkan dalam sunnah. Apakah diajarkan dalam hadis? Tidak. Yang diajarkan dalam hadis justru beribadah di masjid-masjid, bukan di kuburan. Bahkan itu bukan disuruh ibadah, suruh diam saja di situ. Kalau ada yang mengganggu kamu, tebas lehernya. Muncul keanehan-keanehan. Iya. Dan dia tebas dengan pedangnya. Hilang. Muncul wanita, ditebas lagi, hilang. Muncul ular, tebas lagi, hilang. Sampai keesokan harinya. Bahkan ada yang disuruh sampai sekian hari. Bahkan ada yang disuruh sampai 40 hari. Lah bagaimana sholatnya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Apakah itu ajaran Islam? Bukan ajaran Islam. Berarti keanehannya dari mana? Dari syaitan. Itu sihir, bukan karamah. Maka perhatikan ucapan Syekh. Umin, aku beriman dan aku ukur, menetapkan adanya karamah-karamah bagi para wali. Wa ma lahum minal mukasyafat, dan juga apa yang Allah berikan pada mereka dari mukasyafat. Mukasyafat itu sesuatu yang disingkapkan oleh Allah kepadanya jadi tahu. Seperti Amirul Mukminin Umar bin Khattab ketika berkhutbah, tiba-tiba berkata, ilal jabal, ilal jabal. Kemudian dilanjutkan lagi khutbahnya. Orang-orang bertanya, apa maksudnya ilal jabal, ilal jabal? Ke gunung, ke gunung. Tak ngerti. Ya Amirul Mukminin, engkau tadi berkhutbah, tiba-tiba berkata seperti itu, maksudnya apa? Tiba-tiba terbetik di benakku tentang pasukan yang sedang berperang. Dia akan dicegat dari sini. Maka aku berkata pada mereka, naiklah ke gunung, naiklah ke gunung. Dengan spontan, tidak direncanakan. Ternyata pasukan itu ketika tiba berkata, kami tadinya akan lurus, tapi terdengar suara Umar, ke gunung, ke gunung. Maka kami ke gunung, kami selamat dari jebakan mereka. Qul a'udzubillah, ini karamah. Coba diulangi, tidak bisa. Karena itu dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk karamah ketika Imam Ahmad rahimahullah dicambuk, dipaksa untuk menyatakan Al-Quran makhluk, dia tidak mau mengatakan Quran makhluk, tetap istiqamah menyatakan Al-Quran ucapan Allah, Al-Quran ucapan Allah. sampai ketika bajunya sudah robek-robek dan dia khawatir auratnya terbongkar atau auratnya terbuka, maka dia berdoa, ya Allah auratku, ya Allah auratku. Jadi ikat dan pakaiannya robek-robek-robek dan khawatir auratnya terbuka, menyatakan, ya Allah auratku, jagalah aku dari mereka, jagalah aku dari kejahatan mereka. Maka tiba-tiba yang mencambuk itu berhenti dan berlari dengan muka pucat. Dan mereka-mereka yang menemui orang ini berkata, ada apa denganmu? Seperti ketakutan seperti itu, dengan muka yang pucat. Sungguh demi Allah, aku melihat unta yang ganas, yang akan menginjak-injak aku, yang akan menerkam aku. Karena bila azakumullah. Imam Ahmad tidak melihat apa-apa. Dan tidak merencanakan, aku akan sihir dengan sihir. Tidak ada. Tidak ada mengancam, aku akan kerahkan bantuan jin, 1000 jin. Tidak ada. Tidak merencanakan seperti itu. Hanya berdoa, ya Allah selamatkan aku. Ternyata Allah selamatkan dengan cara yang seperti itu. Demikian pula pasukan para sahabat ketika berangkat berperang fisabilillah, ingin menyeberangi sungai Efrat. Maka mereka berkata, pemimpinannya pada anak buahnya, apakah kalian mengerjakan sunnah-sunnah hari ini? Apakah ada yang belum mencukur kemaluan bulu kemaluannya? Apakah ada yang belum mencukur kuku-kukunya? Periksa semua. Sudah selesai? Berangkat. Kalau semuanya sudah di atas sunnah, kita berangkat. Maka ketika menyeberangi sungai Efrat, kaki-kaki kuda itu tidak masuk dalam air. Di atas air jalannya. Dan ini diriwayatkan dalam banyak riwayat. Terjadi dan benar-benar terjadi. Apa kena rencanakan? Kena rencanakan. Mereka tidak tahu akan terjadi begitu. Ini qanidin a'azakumullah. Yang namanya karamah. Kadang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang saleh, kadang juga Allah tidak berikan. Maka itu tidak jadi syarat. Kalau ada karamah berarti saleh. Kalau tidak ada karamah belum saleh, belum wali. Tidak demikian. Wali itu diukur bukan dengan itu. Wali diukur dengan amanu wattaqaw. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Itu awliya Allah. La khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Qala, selanjutnya kata beliau, illa annahum la yastahiquna min haqqillahi ta'ala syai'a. Hanya saja wali-wali Allah tadi yang memiliki karamah tidak berhak untuk diibadahi. Wala yuqlab minhum, dan jangan berdoa pada mereka. Wala yaqdir alaihi illa Allah, karena enggak akan ada yang bisa mengabulkan doa kecuali Allah. Lihat, tetap lurus. Beriman adanya karamah, tetapi tetap di atas tauhid, berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah. Wala ashhad li ahadin minal muslimin bi jannatin wala nar, dan aku tidak mempersaksikan kepada kaum muslimin dengan surga atau neraka. Tidak memastikan fulan fil jannah, fulan fil nar. Ini juga membantah tuduhan mereka bahwa Wahabi itu mengaku-ngaku surga itu cuma milik mereka. Kan begitu tuduhannya. Padahal imam sendiri, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, menyatakan, aku tidak mempersaksikan siapapun dengan surga atau dengan neraka. Illa man syahidalahu Rasulullah SAW. Kecuali yang dipersaksikan oleh Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah menyatakan bahwa mereka fil jannah, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Uthman fil jannah, sampai 10 orang fil jannah, maka kita pun beriman bahwa mereka fil jannah. Kalau tidak, maka kita berkata mudah-mudahan masuk surga. Bukan kepastian. Tidak boleh memastikan. Bagaimana itu orang soleh, Syekh Al-Allamah Fulan bin Fulan, disebutkan masyayikh yang kita kenal sebagai Syekh Ahli Sunnah, pasti di surga? Jangan. Kita katakan insyaAllah Ahli Jannah. Kita lihat dohirnya, masyaAllah, saleh, mu'min, taqi, ala ilmin, yudarris wa yu'allim, masyaAllah. Tetap kita katakan mudah-mudahan fil jannah. Tidak dengan kepastian. Wala nuzakki ala Allahi ahada. Kita tidak boleh mensucikan siapapun di hadapan Allah, karena kita hanya mengetahui yang zahir, Allah yang mengetahui yang batin. Qala walakinni arju lil muhsin. Tetapi aku berharap bagi orang-orang yang muhsin akan masuk surga. Wa khafu 'alal musyi, dan aku mengkhawatirkan orang yang jelek, khawatir takut diazab dalam neraka. Wa la ukaffir ahadan minal muslimina bi dhanbin, dan aku tidak mengkafirkan kaum muslimin dengan dosa-dosa. Lihat. Ini membantah tuduhan-tuduhan mereka yang menuduh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab sebagai khawarij, mengkafir-kafirkan kaum muslimin. Tidak. Beliau mempersaksikan, wala ukafir ahada, aku tidak mengkafirkan siapapun dengan dosa-dosa besar. Wala ukhriju an da'iratil Islam, aku tidak mengeluarkan mereka dari daerah keislaman. Wala ara al jihad, dikatakan, dan ara al jihad madian ma'a kulli imam, dan aku berpendapat yang namanya jihad harus bersama penguasa. Kita akan lanjutkan insyaallah sedikit lagi pada pertemuan berikutnya billahi ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.